Nasikia uko jirani o dada, wanifata mimi nituje wana. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana. Nasikia uko jirani o dada, wanifata mimi nituje wana. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana. Nifata mimi ili tuje wana. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana. Kilichobaki sasa Veronica, niambie wajana njia gani, nijue nitakupokea wapi mie nisikupate tangu. Kama wajana gari moshi dada, najua nitakapokuona. Kama wajana basi ya kawaida, najua nitakapokuona. Sasa nambie nielewe dada, nisikupate tabu.